Konsultasi Syariah. Adab menagih utang. Pertanyaan. Doa apa supaya diberi kesabaran dan dimudahkan dalam menagih utang? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Tidak ada doa tertentu agar dimudahkan untuk menagih utang. Oleh karena itu, Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun yang Anda pahami agar dimudahkan dalam menagih utang. Hanya saja, ada aturan dalam menagih utang. Aturan ini Allah tuangkan di akhir surat Al-Baqarah, setelah Allah menjelaskan haramnya riba dan bahaya riba melalui firman-Nya, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kalian orang beriman. Jika kalian tidak bersedia melakukannya, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian mau bertaubat, maka kalian mendapatkan uang pokok kalian. Kalian tidak dianggap mendolimi dan tidak didolimi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Dengan ayat ini, Allah menegaskan haramnya riba, yang itu merupakan keuntungan dari transaksi utang piutang. Selanjutnya, Allah jelaskan bagaimana ketika ada masalah dalam penagih utang. Di ayat berikutnya, Allah jelaskan, yang artinya, jika dia yang berutang dalam kesulitan, yaitu tidak bisa melunasi setelah jatuh tempo, maka tunggulah sampai mendapatkan kondisi yang mudah, sehingga bisa melunasi utangnya. Dan jika kalian sedekahkan, diputihkan utangnya, itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 280. Ketika orang yang berutang dalam kondisi kesulitan, sehingga tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo, maka kita wajib memberi kesempatan tambahan waktu. Tapi ingat, ini hanya berlaku ketika dia kesulitan, bukan karena malas bayar utang. Karena orang yang mampu melunasi utang, tapi dia menundanya, maka ini termasuk kedzaliman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyi dzulmun," yang artinya, penundaan utang dari orang yang mampu melunasi adalah kedzaliman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Demikian, Allahu A'lam.